guna kau berpatah arah. Jika niatmu menyambung kasih, apalah artinya disemani tangisan atau rintihan. Untuk apa kau kembali lagi, sekedar hanya untuk menyakiti? Cukuplah sudah di sini saja, biar aku menyimpan.